Inilah dia kuda beroda dua, kuda tunggangan tercanggih milik kita. Berlari dengan kecepatan sahaja, memburu waktu alternatif yang ada. Sebuah kendaraan motor roda dua, buatan pabrik dua windu dulu kala. Buatan pabrik dua windu dulu kala. Inilah dia kuda beroda dua, kuda tunggangan tercanggih milik kita. Berlari dengan kecepatan sahaja, pemburu waktu alternatif yang ada. Sebuah kendaraan motor roda dua, buatan pabrik dua windu dulu kala. Buatan pabrik dua windu dulu kala. Meskipun demikian kami mensyukurinya, nikmat dan karunia yang Allah berikan. Karena itu adalah hakikatnya amanah yang dititipkan oleh Allah. Rasulullah telah mengajarkan kita dengan bersyukur terhadap harta dunia, qanaah dengan segala pemberiannya, istiqomah nampaktilah si jalan surga. Istiqomah nampaktilah si jalan surga. Inilah dia kuda beroda dua, kuda tunggangan tercanggih milik kita. Berlari dengan kecepatan sahaja, memburu waktu alternatif yang ada. Sebuah kendaraan motor roda dua, buatan pabrik dua windu dulu kala. Buatan pabrik dua windu dulu kala. Agar tiada tergelincir dalam lambang nista, hanya karena harta yang bukan milik kita. Letakkanlah di tangan agar siap ditinggalkan, tiada menjadi beban dalam kehidupan. Rasulullah telah mengajarkan kita dengan bersyukur terhadap harta dunia, qanaah dengan segala pemberiannya, istiqomah nampaktilah si jalan surga. Istiqomah nampaktilah si jalan surga. Istiqomah nampaktilah si jalan surga. Istiqomah nampaktilah si jalan surga.